Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة wa kulla bid'atin dhalala wa kulla dhalalatin finnar amma ba'd. Hadirin kaum muslimin rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala yang memudahkan kita semuanya untuk bisa kembali berkumpul di masjid ini. Kita akan baca bersama kitab Mahiya As-Salafiyah. Pada pertemuan yang terakhir kita telah masuk pada pembahasan yang kedua, manhum as-salafiyah istilahan. Siapakah mereka salafi secara istilah? Sampai situ? Sampai kalam yang mana, ucapan yang mana? Halaman 21. Sudah sampai 21. Baca coba kamu nak. Fil majmu. Berarti sudah masuk ke pembahasan yang ketiga ya Pak ya. Penyebutan nama-nama. Aywa jazakallahu khair. Wa qala rahimahullahu ta'ala fi mawdin akhar كما في المجموع معرفا أهل السنة قال هم المتمسكون بكتاب الله وسنة رسوله عليه الصلاة والسلام وما اتفق عليه السابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعهم بإحسان انتهى كلامه رحمه الله تعالى. Berkata رحمه الله تعالى يعني شيخ الإسلام ابن تيمية dalam kitab beliau Al-Majmu' mu'arrifan kama fil majmu' sebagaimana terdapat dalam majmu' fatwa Syekh Islam Ibn Taimiyah. Mu'arrifan dalam rangka menjelaskan siapakah ahlus sunnah itu. Maka barang siapa yang ingin tahu siapakah ahlu sunnah itu, dengarkan definisi yang disebutkan oleh Syekhul Islam Ibn Taimiyah. Beliau mengatakan humul mutamassikun, mereka adalah orang-orang yang berpegang teguh. Mereka adalah orang-orang yang berpegang teguh bikitabillahi wa sunnati rasulihi, berpegang teguh dengan kitabullah dan sunnah rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Wa mattafaq alaihi sabiqun alawwalun, dan juga berpegang teguh dengan ajaran yang disepakati oleh pendahulu. Yang pertama-tama, siapa mereka? Minal muhajirin wal ansar, dari kalangan kaum muhajirin dan ansar. Walladzina taba'uhum bihsanin, dan mengikuti orang-orang yang mengikuti mereka dengan sebaik-baiknya. Inilah ahlus sunnah. Sehingga ahlus sunnah itu orang yang metode dalam beragamanya jelas. sistem dalam beragama sangat jelas. Yaitu apa? Hanya, saya ulangi, hanya mengikuti yang ada dalam Al-Quran wa Sunnah dan para sahabatnya. Tidak ada campuran hawa nafsu. Tidak ada campuran budaya adat istiadat. Tidak ada sama sekali sesuatu yang di luar dari tiga hal ini. Antum lihat ke sini kaum muslimin. Di dalam hadis yang sahih disebutkan kitabullah wa sunnati. Taraktu fikum amrayni in tamassaktum bihima lan tadillu abadan. Kitabullah wa sunnati. Aku tinggalkan pada kalian dua. Kalian tidak akan sesat selama kalian berpegang teguh dengan keduanya. Yang pertama adalah kitabullah, itu Al-Quran. Dan yang kedua adalah sunnahku. Muncul sebuah pertanyaan. Tidak disebut dalam hadis ini pemahaman para sahabat. Cukup dengan Al-Quran dan sunnah saja. Mana dalil kewajiban mengikuti pemahaman sahabat? Dalam hadis ini tidak ada. Yang ditinggalkan oleh Rasul cuma dua. Al-Quran dan Sunnah. Apa jawabannya, Antum? Jawabannya adalah perintah mengikuti jalannya para sahabat dalam memahami nas-nas Al-Quran dan Sunnah itu tersebut dalam Al-Quran dan tersebut dalam hadis Nabi. Di antaranya hadis Iribad bin Syariyah, di mana Nabi kita sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin al-mahdiyyin." Wajib bagi kalian mengikuti sunnahku dan sunnahnya para khulafa'ir rasyidin al-mahdiyyin, yang terbimbing dan yang telah mendapatkan hidayah. Al-Syeikh Shalal Fauzan hafizallahu ta'ala wara'ah menyebutkan dalam kitab Ithaful Qari, maka dengan hadis Irbad bin Syariah ini, ketika para ulama menyebutkan wajib bagi kalian mengikuti as-sunnah. As-sunnah itu adalah tariqatul rasul wa ashabuhu. Sunnah itu adalah jalannya rasul dan para sahabatnya. Itu sunnah secara umum. Kenapa? Karena Nabi kita sallallahu alaihi wasallam mewajibkan kita mengikutinya. Wajib bagi kalian mengikuti sunnahku dan wajib bagi kalian mengikuti sunnahnya para khulafa rasyidin. Bahkan Nabi kita sallallahu alaihi wasallam menyebutkan satu pemahaman yang benar dan mengarah kepada surga adalah ma ana alaihi liyauma wa ashabi, sebuah ajaran yang aku dan para sahabatku hari ini. Maka kaum muslimin, pemahaman sahabat adalah pemahaman yang diperintahkan oleh Allah dan Rasulnya untuk kita mengikutinya. Lebih lanjut insyaAllah dalam buku ini ada satu bab khusus tentang bab yang keempat yang berjudul Hukmu tiba'i wal intisabi ila salafiyah, hukum mengikuti dan menyandarkan diri kepada salafiyah. Tersebut dalil yang begitu banyak dan sangat kuat yang mengharuskan dari ayat wal hadis mengikuti pemahaman para sahabat Nabi. Dan inilah dia yang benar. Inilah dia yang bisa menyatukan umat manusia pada satu pemahaman. Karena kalau hanya Al-Quran dan hadis saja, Al-Quran dan hadis saja, maka niscaya akan banyak orang yang memahami dengan pemahaman yang ada pada keinginannya. Masing-masing dengan Al-Quran, sebagaimana sekarang ini terjadi, masing-masing kelompok mengklaim diri mereka mengikuti Al-Quran, juga demikian pula mereka mengklaim diri mereka mengikuti hadis. Tapi dalam kenyataannya berbeda-beda, berselisih, bahkan berpecah, bahkan bertikai, bermusuhan. Padahal mereka mengaku sama-sama di atas Al-Quran dan sama-sama di atas Al-Hadis. Kenapa berbeda-beda? Karena mereka menggunakan pemahamannya masing-masing. Karena itu sudut pandangnya manusia berbeda satu dengan yang lain, dikarenakan sesuai dengan kedalaman dan kedangkalan ilmunya. Karena itu diwajibkan mengikuti para sahabat Nabi, agar supaya kita tidak menggunakan hawa nafsu kita. Diwajibkan mengikuti pemahaman para sahabat Nabi, agar kita sama dalam memahami ayat dan hadis dan dalam mengamalkannya. Kalau setiap orang dibiarkan memahami dengan pemahaman yang ada di benaknya masing-masing, pasti akan berbeda. Dulu para ulama kita sudah menyebutkan sebuah kalimat yang sangat indah, likulli ra'sin dzi ra'yin. Likulli ra'sin, pada setiap kepala orang, dzi ra'yin, pasti memiliki pendapat sendiri. Sangat berbahaya sekali jikalau urusan beragama ini diserahkan kepada akal-akal manusia. Bercorak, beragam, yang satu dengan yang lainnya bermusuhan, berbenturan, padahal sama-sama mengikuti Al-Quran dan Sunnah. Dalam urusan duniawi, misal, pendapat orang berbeda-beda. Si fulan ditanya, makanan apa yang paling enak? Apa nak menurutmu? Apa? Daging. Salah. Benar menurut dia daging. Semaunya kok. Ini urusan dunia. Kalau tanya ke saya, jawabnya salah. Yang paling enak, mendoan. Karena daging itu susah dimakan. Alot. Kadang-kadang masaknya enggak bagus. Akhirnya malah bukan digigit, tapi gigit gigi. Ya. Tapi kalau mendoan, tanpa tulang. Masya Allah. Dan yang lainnya. Setiap orang memiliki pendapat. Mungkin ada yang mengatakan yang paling enak adalah budin, guduk. Nah, karena dia orang yang sudah diabetes, makanannya budin. Macam-macam. Urusan duniawi silakan berbeda, tidak mengapa. Karena apa? Setiap otak memiliki pendapat. Tetapi kalau urusan agama diseperti itu kan, akan hancur agama ini berkeping-keping, masing-masing ngaku benar dan mengklaim orang lain salah karena hanya semata berbeda dengannya. Karena itu tidak diperbolehkan untuk kita bercabang dalam pemahaman. Yang harus kita ikuti adalah ma ana alaihi liyamu ashabi, ajaranku dan para sahabatku hari ini. Jangan mengikuti yang lain. Kalau mengikuti yang lain, termasuk finnar. Wa hakadha qawm muslimin rahimani wa ram jami'an. Qala syekh. Wa qala aidan, berkata juga, siapa yang dimaksudkan? Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Wa qala aidan, dan berkata juga Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala, wa madhhabu ahli sunnati wal jama'ati قديم معروف قبل أن يخلق الله أبا حنيفة ومالكا والشافعية وأحمد، فإنه مذهب الصحابة الذين تلقوه عن نبيهم ومن خالف ذلك كان مبتدعا عند أهل السنة. ما شاء الله. Lebih jelas lagi ucapan beliau. Adabun madhab ahlu sunnati wal jamaah. Madhab. Antum perhatikan sini kaum muslimin. Madhab itu sebuah kalimat yang menunjukkan pada tempat di mana seorang akan pergi. Madhab. Adabun dalam pembahasan ini, madhab adalah sebuah pendapat seorang alim yang diikuti oleh manusia, seperti madhab arba'ah yang terkenal, madhahibul arba'ah, madhab-madhab yang empat. Madhab siapa saja? Madhab Malikiyah. Imamnya disebut dengan namanya siapa? Al-Imam Malik. Yang kedua madhab Al-Hanafiyah. Imamnya Abu Hanifah. Yang berikutnya mazhab Syafi'iyah. Imamnya Imam Syafi'i. Yang keempat mazhab Hanbali. Imamnya adalah Imam Ahmad bin Hanbal rahimahumullahu jami'an. Beberapa orang mengatakan wajib kamu bermazhab. Mazhab siapa? Mazhab Syafi'i. Karena kamu orang Indonesia. Ada yang mengatakan wajib bermadhab. Madhabnya Hambali. Karena kamu orang Saudi. Umpamanya. Wajib bermadhab. Maka Syekh Utsaimin Taimiyah hendak memberitahukan kepada kita sebuah kalimat yang sangat indah. Perhatikan. Yang ngantuk melek dulu. Nanti ngantuk lagi gak apa-apa. Kalau bisa di setel, masya Allah, ngantuk, terus nggak ngantuk, bagus pak. Hal-hal penting jangan ngantuk. Hal-hal yang antum sudah sering mendengar, silakan ngantuk. Tidur pun kalau seandainya boleh, izin sama panitia, boleh silakan masuk ke kamar sekalian, nggak apa-apa. Nah, kalau belum katakan, adabun madhab ahlu sunnati wal jamaati. Qadim, sesuatu yang sudah lampau, sudah lama itu. Ma'ruf dan telah dikenal. Siapa yang dimaksudkan? Nabi dan para sahabat. Itu qadim, lebih dulu dari madhab semua madhab. Pemahaman Nabi dan para sahabat, akidah beliau dan akidahnya para sahabat, ibadahnya Nabi dan ibadahnya para sahabat, sesuatu yang terlebih dahulu. Dan telah dikenal qabla ayyakhluqallahu Abu Hanifah, sebelum Allah menciptakan Abu Hanifah, sebelum Allah menciptakan Imam Malik, Syafi'i dan Ahmad, ahlu sunnah wal jamaah telah ada. Hah? Fa innahu, maka sesungguhnya madhab ahlu sunnah wal jamaah itu adalah madhabnya sahabah. Madhabnya para sahabat Nabi. Alladzina talaqqahu an nabihim. Yang mereka terima dari Nabi mereka. Wa man khalafa dhalika kana mubtadi'an. Barang siapa yang menyelisihi pemahaman para sahabat Nabi, maka dia adalah ahlul bid'ah. Inda ahli sunnah, menurut ahli sunnah. Perhatikan di sini kaum muslimin. Imam Abu Hanifah, Imam Malik, Syafi'i dan Ahmad bin Hanbal, ini kurunnya di antara tabi'in sigar dan tabi'ut tabi'in. Mereka ini Misal seperti Imam Malik. Imam Malik memiliki guru bernama Imam Nafi'. Imam Nafi' ini budaknya Ibnu Umar yang dimerdekakan oleh Ibnu Umar. Sehingga Imam Malik tidak langsung mendengar hadis dari Ibnu Umar, Abdullah bin Umar Ibn Khattab radhiyallahu anhum. Tetapi Imam Malik mendengarkan hadis dari guru beliau yang bernama Imam Nafi'. Imam Nafi' mendengar langsung dari Ibnu Umar. Ibnu Umar mendengar langsung dari Nabi atau mendengar langsung dari sahabat Nabi yang lain. Maknanya adalah sebelum lahir Imam Malik itu sudah ada pemahaman yang harus diikuti. Ini pemahaman Nabi dan para sahabatnya. Sudah ada itu. Ya. Sebelum muncul Abu Hanifah sezaman dengan Imam Malik. Muncul Imam Syafi'i. Muncul Imam Ahmad bin Hanbal. Ini semua kaum muslimin. Bukan dari kalangan sahabat. Kalau masih pada kalangan tabi'in, tabi'in sigar, berpindah pada tabi'ut tabi'in. Maka kalau ada orang mengatakan, wajib bagimu mengikuti mazhabnya Syafi'i. Apakah ada ayat yang turun mengatakan itu? Tidak ada. Yang ada adalah ayat yang mewajibkan mengikuti Nabi dan para sahabat. Apakah kita wajib taklid atau mengikuti Imam Ahmad, Syafi'i, Malik, dan Hanafi? Lah, tidak. Kenapa? Pemahaman para sahabat lebih dulu secara zaman dan lebih terdepan secara apa? Mendapatkan ilmunya langsung dari sumber, yakni Nabi kita Muhammad Sallallahu alaihi wasallam. Ini bantahan kepada mereka-mereka yang mengharuskan mengikuti mazhab. Bantahan kepada mereka-mereka yang mengikuti mazhab. Wajib mengikuti mazhab ini. Wajib mengikuti mazhab ini. Dari mana? Mana dalilnya? Al-Imam Ahmad mengatakan, La tuqalliduni, jangan kalian taklid kepadaku. Wala tuqallidu syafi'iyan wala malikiyan. Jangan pula kalian taklid kepada Imam Syafi'i. Jangan pula kepada Imam Malik. Jangan pula dengan Auza'i dan yang lainnya. Jangan. Akan tetapi, apa ucapan beliau? Khudu min haythu akhadu. Tetapi ambillah olehmu ilmu tentang Islam dari mana mereka mengambilnya. Begitu. Maknanya kalau kamu menerima ucapan Imam Malik, maka engkau harus mengerti dalilnya. Sehingga ketika ucapan Imam Malik sesuai dengan dalil, engkau mengambil ilmu langsung dalilnya. Nabi dan para sahabat. Imam Malik cocok dengan itu, maka diterima. Begitu ya kaum muslimin. Imam Syafi'i berpendapat, ambil dari sumbernya. Apa ucapan Imam Syafi'i? Apa dalilnya beliau? Sumbernya Al-Quran wa Sunnah dengan pemahaman para sahabat Nabi. Ketika Imam Syafi'i sesuai dengan itu, terima. Tapi jangan kau taklid kepada Imam Syafi'i. Kalau beliau salah, tidak boleh diikuti. Hagadahu akum muslimin. Apa bedanya taklid dan ittiba? Antum berada di pondok al-ittiba atau at-taklid. Pondok at-taklid. Apa bedanya al-ittiba dengan at-taklid? Antum yang punya pondok lo, bukan saya lo. Oh. Seharusnya antum lebih paham. Al-ittiba'u dikatakan al-ittiba' artinya mengikuti, itu karena adanya dalil. Adanya dalil hujjah sehingga kita mengikutinya. Adapun taklid, mengikuti orang juga tapi tanpa dalil, itu taklid. Bedanya kan nampak pada nenek, sama saja mengikuti. Yang diikuti oleh kamu ya sosok manusia, bukan sahabat, bukan nabi. Taklid juga mengikuti sosok manusia. Bedanya kalau kita ittiba ketika guru kita berpendapat sesuai dengan ilmu, maka kita mengambil dari beliau, ya, kita belajar dengan beliau, tetapi kita ittiba ilmu. Dibuktikan kalau guru kita salah, tidak kita ikuti, karena selama ini saya ittiba bukan taklid. Namanya orang bisa jadi salah, salah ucap, salah berpendapat, dangkalnya ilmu menyebabkan dia berbeda dengan yang benar, macam-macam kemungkinan terjadi. Tapi kita aman karena kita apa? Ittiba mengharuskan ilmu yang kita dengar, bukan asbun asal bunyi, bukan ra'yu orang, bukan perasaan orang, tetapi ilmu. Bila mana disampaikan ilmu, ada dasarnya, rujukannya, kemudian penjelasannya, hujjah dan dalilnya, masya Allah, ikuti. Berbedanya dengan orang yang at-taklid. Pondok-pondok yang bernama at-taklid, antum bersyukur pondoknya al-ittiba, masya Allah. Pondok yang bernama at-taklid, melihat kemungkaran ada pada gurunya, tetap diikuti. Melihat kebatilan ada pada gurunya, tetap diikuti. Kenapa? Karena mereka mengatakan, kami pondok taklid, bukan kami pondok ittiba. Jadi di Sumpiu ini ada pondok ittiba, ada pondok taklid. Yang ittiba yang mana? Yang taklid yang mana? Yang taklid adalah ketika didapati guru mereka menyimpang, tetap diikuti. Musibah. Sudah tidak ada ittiba' pada mereka, sehingga mereka setiap hari, tambah hari, tambah bulan, tambah tahun, semakin menampakkan jati dirinya. Sesungguhnya mereka tidak di atas ittiba', karena guru mereka menyimpang, tetap saja diikuti. Di antara mereka ada yang sampai tingkatan menghalalkan gambar. Di antara mereka ada yang menghalalkan musik bahkan. Itu dari guru sampai murid-muridnya. Didapati seorang roja'i dialog sama ikhwan kita. Ketika diterangkan berbagai macam pelanggaran-pelanggaran yang ada, diwujudkan, nih gurumu di YouTube taklim di depannya para ahwat dan ummahat. Ada yang bercadar, ada yang tidak bercadar, macam-macam. Langsung live seperti itu. Apakah ini bukan kemungkaran? Hadirin kemuliaan, gharib. Kemungkaran yang ada di mata tidak diingkari, tetapi tetap diikuti sang guru itu. Hada taklid. Nih, foto gurumu tersebar. Ada yang selfie dengan istrinya, ada yang selfie dengan ummahat yang lainnya. Ini, lihat. Mereka yang mengupload ini, mereka, bukan kita. Kita tidak pernah tatabuk mencari-cari lah, mereka menampilkan. Bukankah ini sebagai bentuk kebanggaan? Tetap diikuti. tetap diikuti. Antum memang taklid, tidak lagi ittiba, tidak mensyaratkan ilmu dalam mengikuti seorang guru. Hakadza qaul muslimin rahimani wa rahimakumullah jami'an. Sehingga di Sumpio ada dua pondok, pondok al-ittiba dan pondok at-taklid. Hah? Namanya antum apa di sini? Al-ittiba? Alhamdulillah. Yang lainnya yang taklid. Hadirin kaum muslimin rahimani wa rahimakum jami'an. Yang berikutnya. Wa amma at-tasmiyatu bi al-hadithi wa al-athar. Adapun penamaan dakwah ahlu sunnati dinamakan dengan ahlul hadis, juga dinamakan dengan ahlul athar. Ini faya mawjudatun kama kultu fi kalamil ulama'i kal imami Ahmad wal Bukhari wa ghairihima. Penamaan ahlul hadis dan penamaan ahlul athar ini ada la عندي دي خل خل الباس بيار بيار بيار بيار فهي موجودة. Penamaan ahlul hadis, penamaan ahlul athar ini ada. Sebagaimana aku katakan, terdapat dalam ucapan para ulama dan seperti Imam Ahmad, Imam Bukhari dan yang lainnya. Kita masuk ke halaman berikutnya, halaman 22. Qala al-Imam Ibn Taymiyyah rahimahullah kama fil majmu' madhhabu as-salafi أهل الحديث والسنة والجماعة ثم ساق مذهبهم فسموهم بأهل الحديث والسنة والجماعة. Berkata Imam Ibn Taymiyyah, madhab salaf, lihat cara membacanya, lihat i'rabnya, akan kita dapat di sebuah faedah penting. Beliau mengatakan madhhabus salafi majrur kasrah, ahli hadithi, ahli majrur kasrah, was sunnati wal jama'at, thumma saqa madhabahum. Kemudian Imam Ibn Taymiyyah menyebutkan madhab mereka, fasammahum, maka Imam Ibn Taymiyyah menamai mereka dengan nama ahlil hadithi was sunnati wal jama'ati. Syekh Ibn Taymiyyah menyebutkan as-salaf itu juga disebut dengan ahlil hadith, disebut juga dengan sunnah, disebut juga dengan al-jama'ah. Sehingga kalimat ahlul hadith ini kalimat yang sudah terucap dari zaman dulu, yang menunjukkan kepada apa? Manhaj as-salaf, metode dalam beragama yang ada pada as-salaf. Waqala al-Imam Abu Hatim Ar-Razi Al-Hafiz, berkata al-Imam Abu Hatim Ar-Razi Al-Hafiz, min alamati al-bid'i al-waqi'atu fi ahli al-athari. Berkata Imam Abu Hatim Ar-Razi Al-Hafidh, min alamati al-bid'ah, termasuk di antara tanda-tanda seorang itu adalah ahlul bid'ah. Titik dua, adalah al-waqi'atu fi ahli al-athar, dia adalah seorang yang mencela ulama-ulama ahlul athar. Kalau ada orang yang mencela ulama ahlul hadis, ulama ahlul athar, maka dia adalah ahlul bid'ah. Disebut di sini oleh beliau ahlul hadis pada ucapan Syekh Ibnu Taimiyah, dan disebut oleh beliau ahlul athar pada ucapannya Imam Abu Hatim Ar-Razi. Sehingga nama dakwah salafiyah ahlu sunnati wal jamaah itu diucapkan oleh para salaf. Nama dakwah salafiyah sebagai ahlul hadis ada. Nama dakwah salafiyah disebut dengan ahlul athar ada. Itu tersebut dari zaman salaf. Orang-orang zaman dulu, ulama zaman dulu telah menyebutkan nama-nama itu. Bukan kita yang membikin-bikin. Ya? Dan semua itu memiliki satu ujung yang sama. Ahlu sunnati wal jamaah. Saya urut dari depan ya. Yang pertama disebut Islam. Islam itu agamanya Allah yang dibawa oleh Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan diajarkan kepada para sahabatnya. Islam itu. Tatkala semua orang mengaku sebagai Islam, Islam, Islam, padahal dia adalah orang yang menyimpang dari Islamnya Nabi, maka muncul para ulama dengan menyebut as-sunnah. Islam yang benar adalah Islam yang mengikuti sunnah. Sunnah itu apa? Nabi dan para sahabatnya. Itu sunnah. Sunnah secara umum. Ketika semua orang mengatakan kami pun mengikuti sunnah, sunnah, sunnah, sunnah, maka para ulama menyebutkan sunnah yang dimaukan adalah sunnah yang semisal Nabi dan para sahabatnya, maka dilengkapi dengan kalimat sunnati wal jamaah, mengikuti sunnah dan mengikuti para sahabat Nabi dalam kalimat al jamaah. Di waktu itu juga sudah tersebut nama ahlul hadis. Di waktu itu juga tersebut nama ahlul athar. Di waktu itu juga sudah tersebut nama al-ghuraba. Hakadha qaul muslimin. Nama-nama itu semuanya ada dalilnya masing-masing dan menunjukkan kepada satu, yaitu al-Islam yang diajarkan oleh Nabi dan para sahabatnya. Itu dia. Muncul fitnah semua orang mengaku kami juga ahlu sunnati wal jamaah. Kami juga ahlu sunnati wal jamaah. Semua pihak mengaku ahlu sunnati wal jamaah. Maka para ulama menyebutkan kalimat salaf. Dan kalimat salaf ini tersebut di zaman dulu juga. Tetapi para ulama menyebutkan ahlu sunnati wal jamaah yang mengikuti salaf. Yang mengikuti salaf. Salaf itu siapa? As-salafus salih. Yani Rasul dan para sahabatnya. Orang-orang yang hidup di zaman sahabat tabi'in dan tabi'ut tabi'in. Yang mengikuti Rasul dengan sebaik-baiknya. Untuk membedakan ahlu sunnah yang peongan. Tahu peongan? Yang apa peongan itu? Yang palsu. Dia hakikatnya ahlul bid'ah. Tetapi dia mengaku sebagai ahlu sunnati wal jamaah. Hakadha qaul muslimin rahimin jami'an. Ya? Itu semuanya terdapat dalilnya masing-masing. Qala wa akhrajal khatibu rahimahullahu ta'ala fi syarafi ashabil hadith bi sanadin sahihin عن أحمد بن سنان القطان أنه قال ليس في الدنيا مبتدع إلا وهو يبغض أهل الحديث فإذا ابتدع الرجل نزع حلاوة الإيمان من قلبه. Berkata الإمام خطيب البغدادي dalam kitab beliau شرف أصحاب الحديث, kemuliaan أصحاب الحديث. لماذا كان dengan sanad yang sahih dari seorang yang bernama Ahmad ibn Sinan Al-Qattan. Ahmad ibn Sinan Al-Qattan rahimahullahu ta'ala, bahwa beliau mengatakan, yani Imam Ahmad ibn Sinan mengatakan, laisa bid dunya mubtadi'un, tidak ada di dunia ini seorang ahlul bid'ah pun, illa wa huwa yubghidu ahlal hadith, kecuali pasti dia membenci ahlul hadith. Fa idza ibtada'a ar-rajulu, maka babila ada seseorang yang mengada-ada sebuah bid'ah, dengan kalimat lain dia ahlul bid'ah atau sahibul bid'ah, maka kata beliau, nuzi'a, akan dicabut rasa manisnya hadis dari dalam hatinya. Ahlul bid'ah kalau disodori hadis Nabi itu mukanya cemberut, tidak suka. Bahkan kalau seandainya jumlah mereka banyak, mereka akan melawan. Apa itu hadis-hadis? Kita tidak butuh. Itu ucapan mereka. Mereka ada yang mengatakan, enggak mungkin kita ini mengikuti hadis Nabi, karena sudah berbeda zaman dan situasi. Kita lebih tahu tentang situasi kita sekarang ini daripada Nabi. Sehingga apa yang kita pikirkan, yang kita putuskan, yang kita rumuskan, itu lebih baik daripada ucapan Nabi. Nabi itu berbicara sesuai dengan kondisi masyarakat yang ada. Itu dia syubhat dari mereka. Sehingga betul-betul mereka itu bermuka musam. Bahkan kalau seandainya bisa, Nabi, mereka membuat sebuah bahasa yang sangat mengerikan. Nabi itu adalah orang yang ummi, artinya tidak bisa baca tulis. Ngapain kita mengikuti orang yang jahil, buta aksara, buta hitung? Kita ini orang yang cerdas, mengerti aksara, mengerti hitungan. Kenapa harus mengikuti orang yang ummi? Wah, ngeri banget ucapan ini. Kufur. Ucapan yang mengkafirkan pelakunya. Karena terdapat muatan apa? Penghinaan kepada Rasul dan celaan kepada Allah yang mengangkat nabinya dari kalangan para ummi. Padahal itu sebuah keutamaan. Nabi kita seorang yang ummi, maknanya tidak bisa membaca dan tidak bisa menulis. Itu menunjukkan bahwa ajaran yang disampaikan oleh Nabi kepada kita itu murni dari Allah subhanahu wa ta'ala. Datang kepada Nabi melalui Malaikat Jibril, kemudian Nabi diberi kemampuan untuk menghafalkannya. Maka beliau tinggal menyampaikan apa yang diwahyukan. Bukan hasil rumusan membaca kitab Persia dan Romawi. Bukan hasil dari pemikiran filsafat Yunani. Bukan. Tapi itu murni minallahi jalla wa'ala. Karena Nabi kita tidak membaca, Nabi kita tidak menulis, dan itu adalah keutamaan yang ada pada beliau, menunjukkan agama ini murni dari Allah subhanahu wa ta'ala. Tetapi mereka alul bid'ah akan benci dengan hadis, benci pak, benci. Bahkan mereka mengatakan ora doyan panganan, ora doyan pak, ini ilmu sunnah. Wahakadha kaum muslimin. Sehingga jangan heran ahlul bid'ah lebih mengikuti guru-guru mereka mubtadi' yang ada pada mereka daripada mengikuti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dikarenakan mereka membenci sunnah Nabi. Hakadha kaum muslimin. Adapun ahlus sunnah, mereka mencintai Rasul. Bagaimana buktinya apa mencintai Rasul? Antum mencintai Rasul atau tidak? Mas, mencintai Rasul? Loh, kok gak ada yang jawab? Antum benci Rasul? Gih, oh terlambat jawab, bedoangannya mau pak, malah dijawab. Cinta Rasul atau tidak? Cinta Rasul. Apa buktinya? Apa buktinya? Buktinya ittiba' sunnatihi, mengikuti sunnahnya. Antum cinta istri? Aljawab, tidak. Mengerikan, ini ada problem apa? Jawabnya kok tidak. Ya, saya cinta istri. Loh, berarti kamu dengan Rasul bagaimana? Mencintai Rasul dan juga mencintai istri. Menduakan cinta berarti. 50% untuk Rasul, 50% untuk istri. Begitu? Loh, kalau istrinya 2, 3 dan 4, dikasih berapa persenan? Kayak cari untung saja persenan. Kalau istrinya 4, itu masing-masing dicintai 100%, Pak. Si fulan yang pertama 100%. Si fulan yang kedua 100%. Si fulan yang ketiga 100%. Yang keempat juga 100%, karena cintaku 400%. Masya Allah. Kenapa nak? Yang saya maukan di sini, kaum muslimin, mencintai istri hal yang disyariatkan, mawaddah warahmah, bukan hal yang haram. Mencintai Rasul wajib. Bagaimana cara mensinkronkannya? Cara mensinkronkannya, tatkala istri meminta sesuatu yang melanggar syariat, katakan, wahai istriku, aku cinta sama kamu, tetapi cintaku kepada Rasul lebih besar daripada kepadamu. Saya tidak mau menuruti kemauanmu, karena cintaku kepada Rasul lebih besar. Dia mau marah, silakan. Banding piring juga nanti paling beli lagi. Hakadha huwaikum muslimin, dalam mewujudkan cinta kepada siapa? Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wallahu alam bisawab. Demikian bisa kami sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semuanya. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.